lewat sebelumnya tentang i'rab dan bina. I'rab, ma huwa wal i'rab? Wa ma la taghyiru awakhir al-kalim bisabi dukhul al-amil. Nah, taghyiru awakhir al-kalim bisabi dukhul al-amil. I'rab. Misal ada qalib ra'a qalibun aitu qaliban hada qalibun raaitu qaliban marartu qalibun. Perubahan dari talibun, taliban, talibin disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Ini perubahan dengan i'rab. Indak mahu al amil? Amil amil bukan bina. Amil ma awjaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus, sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan tertentu, mengharuskan rofa, mengharuskan nasab, mengharuskan jar, mengharuskan jazm, namanya amil. Ma awjaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Ma huwal bina? Dak nah, luzum akhir kalimi halatan wahidah. Misal nah, anta, huwa, nahnu, hadha. Ini bina tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan, walaupun amil yang masuk berbeda-beda, masuk amil rafa, masuk amil nasab, amil jar, amil jazm, tetap tidak berubah-ubah, namanya bina. Adapun mu'rab, mu'rab kalimatnya, kalimat yang terjadi padanya perubahannya, perubahannya sebenarnya i'rab, kalimatnya, kalimat yang terjadi perubahan adalah mu'rab. Al-bina tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan, kalimat yang keadaannya seperti ini tetap pada satu keadaan namanya kalimat yang mabni. Adapun isim-isim yang mabni, isim-isim yang tetap terus pada satu keadaan walaupun amil yang masuk padanya berbeda-beda, di antaranya yang pertama ismul dhamir, isim dhamir. Isim dhamir contohnya misal huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti, isim dhamir. Ada tiga macam dhamir, ada mutakallim, khotob, dan ghaib. Mutakallim yang berbicara orang pertama, khotob orang kedua yang diajak bicara, dan ghaib orang ketiga. Ini juga dhamir, semua dhamir, baik dhamir yang munfasil, yang huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma, antuma anti, antuma antuna, ana nahnu, iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Dan domir-domir yang mutasil juga, mutasil misalnya lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Domirnya bukan lamnya, lamnya huruf jar yang setelah lam, domir mutasil. Baik domir mutasil yang marfu fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin, yang fi mahalli raf'in misalnya tadi huwa huma hum, misalnya fi mahalli raf'in Darabtu darabtuhuma darabtum darabtum darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna ta dhamir muttasil fi mahalli raf'i. Semua dhamir mabni. Mabni biasa dalam i'rabnya i'rab mahalli. Yang darabtu atta dhamirun barizun muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'i, di tempat rafa. Fi mahalli raf'i atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin, tergantung keadaan i'rabnya. Adapun lafadznya dia tidak berubah. Lafadznya tidak berubah walaupun ambil yang masuk badannya berbeda-beda. Ismu dhamir ya, baik yang munfasil, yang muttasil. Dan ismul isyarah yang kedua, isim yang mabni, isim isyarah. Isim isyarah contohnya misal hadza, hadani, haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Hadza untuk apa? Mufrad, mufrad mudzakkar. Hadzani untuk musanna mudzakkar. Haulai untuk jamak mudzakkar dan jamak muannas. Hadhihi untuk mufrad muannas. Hatani untuk musanna muannas. Haulai untuk jamak muannas. Haulai sama ya, untuk jamak mudzakkar dan muannas. Dan biasanya ini khusus untuk, seringnya untuk yang berakal penggunaannya, seringnya haula untuk jamak yang berakal. Adapun yang tidak berakal biasanya menggunakan hadhi untuk jamak yang tidak berakal, baik mudzakkar ataupun muannas. Isim isyarahnya menggunakan apa? Hadhi. Misalnya hadza kitabun, hadani kitabani, hadhihi kutubun. Bukan haulai kutubun. Bukan. Haulai seringnya penggunaannya untuk yang berakal, jamak yang berakal. Adapun yang tidak berakal seringnya menggunakan isim isyarah mu'annas. Ya, saburatun, hadhihi saburatun. Hatani saburatani. Hadhihi saburatun. Hadhihi sabur, bukan haulai saburat. Hadhihi saburat. Ini untuk isim isyarah dekat ini. Kemudian isim isyarah yang jauh, dzalika, dzalika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Dzalika ini untuk mufrad muzakkar, satu muzakkar. Dzanika untuk musanna muzakkar, dengan dua dzakar. Ulaika untuk jamak mudzakkar. Tilka untuk mufrad muannas. Tanika untuk muannas, musanna muannas, dua muannas. Ulaika untuk jamak muannas. Di ulaika sama jamak mudzakkar dan jamak muannas. Seringnya biasanya juga sama dengan haula, itu untuk yang berakal. Arab yang tidak berakal jamaknya, baik mudzakkar ataupun muannas, untuk jauh menggunakan apa? Tilka. Menggunakan tilka. Misalnya najmun. Hadhihi najmun. Hatani najman. Hadhihi nujumun. Najmun mudzakkar. Hadza najmun, atau yang untuk jauh, dzalika najmun, dzanika najmani, tilka nujumun. Tilka nujumun, bukan ulaika, tapi apa? Tilka. Contohnya misalnya tilka baqaratun, tanika baqaratan, tilka baqaratun. Bukan ulaika baqaratun. Ulaika seringnya penggunanya untuk apa? Yang berakal. Isyarah jauh itu untuk yang berakal. Adapun jamak yang tidak berakal isyarah jauhnya menggunakan tilka, baik mudzakkar ataupun muannas yang tidak berakal menggunakan tilka. Isim isyarah semuanya mabni. Contohnya hadza, hadza waladun, hadza waladun, ra'aitu hadzal walada, marartu bihadzal waladi. Dia dalam keadaan marfu, mansub, majrur, tetap hadza, tidak berubah-ubah. Ini lafadznya tetap i'rabnya i'rab mahalli. Kalau dia rafa, mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada, sebagai fa'il atau apa? Tergantung siyak kalamnya. Kalau mansub, mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Kalau majrur, mabni 'ala sukun fi mahalli jirrin. Kemudian yang ketiga, al-ismul mausul, isim mausul. Contohnya isim mausul alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allai. Bisa diartikan apa? Yang alladhi bisa untuk sifat seringnya biasanya. Alladzina untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Alladzani untuk mutsanna mudzakkar. Alladzina untuk jamak mudzakkar. Allati untuk mufrad muannats. Satu muannats. Allatani untuk mutsanna muannats. Allati dan allai untuk jamak muannas. Demikian juga alladzina, allati, allain juga jamak seringnya untuk yang berakal ya. Jamak yang berakal. Adapun jamak yang tidak berakal baik mudzakkar ataupun muannats biasanya pakai yang allati. Jamak mudzakkar ataupun muannats yang tidak berakal isim mausulnya menggunakan allati. Contohnya dalam jumlah mufidah ja alladhi qoma, ja alladhi qoma. Alladhi isim mausul mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'in fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Ja'a alladhani, ja'a alladhani qoma, ja'a alladhani qoma. Alladhani dia isim mausul mabniun 'alal ala apa disini? Alladhani alal alladhani untuk musanna mabni ala apa? Alal alif fi mahalli raf'in fa'il. Ini i'rabnya i'rab mahalli. Demikian seterusnya isim mausul. Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allai. Ini semuanya mabni. Semuanya mabni. Kemudian yang keempat isim Mabni ismul istifham, isim-isim untuk pertanyaan, ism istifham. Misal contohnya man, man siapa, kaifa bagaimana, kam berapa, mata kapan, aina di mana. Isim-isim untuk pertanyaan, isim-isim istifham. Semuanya juga mabni. Man mabni ala apa? Sukun. Kaifa al-fatma. Kam ala sukun. Mata mabni ala sukun. Mata mabni ala sukun. Karena diakhiri dengan apa? Alif. Alif itu sukun. Sukun. Aina mabni ala al-fatma. Kemudian yang kelima ismu syart, isim syarat. Isim syarat juga mabni. Misal contohnya man, barang siapa, ma apa, mata kapan, mahma bagaimanapun. Misalnya man yajitahid yanjah, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil atau sukses. Mannya isim syarat. Mabniyun alas sukun fi mahalli rafin mubtada. Nah ini macam-macam isim-isim mabni. Isim domir, ismul isyarah, ismul mausul, ismul istifham, ismul syarat. Di mata kadang digunakan sebagai isim istifham, kadang juga apa, isim syarat, tergantung sama siak kalamnya. Kemudian yang berikutnya alamatu bina isim, tanda-tanda binanya isim, tanda bina isim ada 4. Tanda bina isim yang pertama mabni al-fath, mabni di atas fathah. Ini contohnya anta, kaifa, aina, dalika. Mabni al-fath. Anta isim apa ini? Isim domir. Kaifa? Istifham. Aina? Istifham. Dalika? Isim isyarah. Berarti apa, dianggap satu kalimat ya, dalika. Di sini mu'alif menganggap satu. Ada pendapat yang lain di pisah-pisah. Ada yang menganggap dalika satu kalimat, di musnad mabni alal fath. Ada pendapat yang lain isim isyarahnya da saja. Kalau mengatakan isim isyarah da saja berarti mabni anas sukun. Ini pendapat yang lain mengatakan isim isyarahnya da saja. Lam lil bu'di menunjukkan jauh. Kafnya harful khitab, huruf menunjukkan diajak bicara. Adapun di sini mualif menganggapnya satu kalimat yang dihukumi mabni anal fath. Mabni al-kasr. Yang kedua mabni al-kasr, di atas kasrah. Contohnya mithlu anti hadhihi haulai. Anti isim apa ini? Ini hadhihi isyarah haulai isyarah. Sini juga anti, di sini mu'alif menganggapnya satu kalimat. Semuanya dianggap domir mabni alal kasr. Ada pendapat yang lain memisah yang domir an saja. Kalau domir an saja berarti mabni alas sukun. Taknya ini harful khitab. Tinggal diambil mana yang mudah. Mana yang mudah dan yang kuat. Yang berikutnya, yang ketiga mabni alal dhom, mabni atas dhommah. Ini yang nahnu haitsu. Nahnu haitsu. Nahnu isim apa ini? Isim domir. Nah, haitsu isim apa? Isim syarat. Isim syarat. Isim apa? Isim. Kalau syart biasanya yang ada tambahan mazaidahnya, haituma yang jadi isim syarat. Adam kalau haitu saja, ada yang pernah dapat? Pak Ida? Isim apa dia? Ada yang pernah dapat faedah di kita apa? Belum? Sebagai isim apa? Zaman makan? Nanti didapat. Nah, apa? Nanti didapat. Nanti dilihat kembali ya. Kalau tidak ada faedah nanti sampaikan. Apa? Tawakib. Disebutkan apa itu? Isim zaman dan isim makan? Mari perjelas lagi. Kalau haithuma ada tambahan mazaidah, bisa termasuk isim syarat jawazim yang menjazim dua fi'il mudhari'. Kemudian yang keempat, mabni ala sukun. Mabni di atas sukun. Yang terjadinya hum, antum, ana. Hum, antum, ana. Hum, isim apa ini? Domir. Antum? Domir. Ana? Domir. Na. Mabni ala sukun. Jadi ada empat macam tanda binanya isim. Ada mabni ala dhom, mabni ala fath, mabni ala kasr, mabni ala sukun. Kemudian tafasirul asma'il lati la tansharif, rincian isim-isim ghairu munsharif. Rincian isim-isim ghairu munsharif. Apa pengertian isim ghairu munsharif? Ismul ladzi la yadkhulu ahli tanwin, isim yang tidak kemasukan tanwin. Kalau lewat sebelumnya ismul ladzi la yansharif wal ismul ladzi la yadkhulu ahli tanwin. Sekarang rinciannya. Rinci apa saja isim ghairu munsharif? Yang pertama sighatu muntahal jumu'. Sigha muntahal jumu' ala wazni mafa'il. Mengikuti wazan mafa'il. Termasuk jamak taksir yang sigha muntahal jumu'. Termasuk dari jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'il. Contohnya masajida dananira. Masajida dananira. Ini jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Ini apa? Termasuk isim ghairu munsharif. Jenisnya apa? Sighah muntahal jumu'. Saya kalau ditanya masajid munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Jenisnya apa? Sighah muntahal jumu'. Nah. Yang kedua, alif ta'nitsil maksurah. Alif ta'nits maksurah. Nah, isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah. Di alifnya adalah alif ta'nif. Alif ta'nif maksurah. Tidak semua isim maksur itu ghairu munsharif. Khusus yang alifnya adalah alif ta'nif. Khusus yang alifnya alif ta'nif. Misalnya al-fata. Al-fata isim maksur. Tapi dia bukan ghairu munsharif. Kenapa? Alifnya bukan alif ta'nif. Yang masuk dalam ghairu munsharif kalau alifnya alif ta'nif. Alifnya alif tak menunjukkan mu'annath. Alifnya menunjukkan mu'annath, alif ta'nith. Contohnya hubla, artinya hubla wanita. Nah, wanita hamil. Sughra, kecil. Kubra, besar. Ukhra, yang lain. Nah, ini untuk apa? Sifat-sifat untuk mu'annath. Nah, alifnya alif ta'nith. Alif ta'nif al-maksurah. Ini juga ghairu munsharif. Ghairu munsharif, tanda i'rabnya harakat muqaddarah. Marfu dengan apa? Dhammah muqaddarah. Mansub dengan apa? Fathah muqaddarah. Majrur dengan fathah muqaddarah. Kasrah. Ini ghairu munsharif, ghairu munsharif. Fathah muqaddarah. Adapun kalau maksur bukan ghairu munsharif, kasrah muqaddarah. ada bunyi ghairu munsharif dengan fathah fathar. Kemudian yang ketiga, alif ta'nits al-mamdudah. Alif ta'nits al-mamdudah. Isim apa alif, alif mandud itu isim yang diakhiri dengan hamzah, diakhiri dengan hamzah setelah alif atau sebelumnya adalah alif, isim mandud. Namun yang sini yang masuk dalam ghairu munsharif, alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits mamdudah. Adapun jika alif mamdudahnya bukan ta'nits, bukan ghairu munsharif. Misalnya bina'un, du'a'un, ini isim mamdud. Maksudnya isim mamdud, isim diakhiri dengan hamzah setelah alif, sebelumnya adalah alif, tapi dia ghairu, bukan ghairu munsharif. Kenapa? Karena alifnya di situ bukan alif ta'nif. Dan maksudnya adalah alif ta'nif mamdudah, untuk menunjukkan sifat mu'annats. Contohnya safra'u, safra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u. Ini isim ghairu munsharif. Jenisnya apa, ilahnya apa? Alif ta'nif al-mamdudah. Safra' artinya kuning, bayda', sauda', hamra', merah. Alif ta'nif al-mamdudah. Namun terkadang juga ada kalimat-kalimat yang muzakkar, dia jama'nya jama' taksir, alifnya alif, dihukum alif ta'nif mamdudah, masuk ghairu munsharif, walaupun bukan mu'annats. Contoh misalnya fakirun, fuqara'u. Fakir muzakkar, fuqara' juga untuk apa? Maknanya muzakkar. Tapi ini masuk ghairu munsharif. Ilahnya apa? Alif ta'nits al-mamdudah. Ghaniyun aghniya'u. Aghniya'u. Juga apa? Ghairu munsharif. Walaupun maknanya untuk muzakkar. Ilahnya apa? Alif ta'nits al-mamdudah. Kemudian berikutnya al-wasfu ma'al adl. Berikutnya di antara jenis isim ghairu munsharif ta'illah, isim ghairu munsharif sifat bersama al-adl. Al-adl, adl perubahan isim dari bentuk aslinya. Jenisnya masna, masna perubahan dari apa? Isnain, isnain, dua dua, thulatha, salah salah, salah salah, tiga tiga, ruba', empat empat, al-adl. Ini masna, ini isim ghairu munsharif. Ilahnya apa? Jenis ghairu munsharif apa? Al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu ma'al adl. Yang di bawah ini semuanya dengan dua illah, dua sebab. Adapun yang di atas, tiga di atas cukup satu sebab. Cukup satu sebab, posisinya sama dengan dua sebab. Sama dua illah. Sehingga muntal jumu' alif ta'nitsil maksurah, alif ta'nitsil mamdudah. Ini masing-masing satu illah ini sudah menjadikan dia ghairu munsharif. Satu illah posisinya sama dengan dua illah. Adapun yang di bawah semuanya ini dengan dua illah semuanya. Illah kembali ke lafaz dan kembali ke makna. Mulai dari al-wasfu ma'al adl dan terus ke bawah semuanya dengan dua sebab. Dua illah. Yang satu kembali ke lafaz dan yang kedua kembali ke makna. Yang kembali ke makna hanya dua, al-wasu atau alam. Al-wasu atau al-alam yang kembali ke makna. Namun yang kembali ke lafaz yang disebutkan di sini adalah adil, wazul fi'il, ziyad alif wa nun, ta'nif, al-ujumah, tarkib masjid dan seterusnya. Itu yang kembali ke lafaz. Masih ada kelanjutannya, ingin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang rincian-rincian isim ghair munsharif. Baru 3 atau 4 yang kita bacakan. Sampai di sini ada yang belum jelas? Bahasa yang telah lewat. Jangan sekarang jelas, kalau tanya tidak jelas. Dibaca kembali kalau enggak jelas. Ada jadi kitab. Saya tidak jelas, nanti lebih-lebih tidak jelas. Ada PR? Dikumpul PR-nya. Lupa contoh seperti itu, tidak. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lupa. Terus lup